Dalam satu minggu ini, minggu yang lepas sehingga hari ini saya sangat keletihan, banyak pergi di tempat-tempat. Semalam saya balik pukul 12 malam, saya tidur pukul 12, pukul 1 tidur, bangun pukul 3, 4 pagi jalan pergi di Masjid Keramat subuh pagi. Tak dapat tidur satu malam. Alhamdulillah, tapi Allah beri kekuatan pada saya sehingga dapat sampai di tempat ini. Itulah kerana kebesaran Allah. Allah yang berikan nafas, Allah yang berikan kekuatan setiap hari. Saya sangat bersyukur sekali kerana dapat bertemu di tempat ini. Ini saya ingin memperkenalkan diri saya dan pengalaman hidup saya. Bagaimana Allah mengubah hidup saya sehingga dapat bersama di tempat ini. Nama saya Nur Muhammad Syafiq Dendi bin Abdullah dan nama asal saya Dendi Derek. Sebenarnya nama saya tidak mau ubahkan. Sebab nama itu tidak penting. Apa yang penting itulah peribadi kita itu. So, tapi Alhamdulillah, itulah diri saya. Dan saya adalah bekas seorang pemimpin gereja pada muda-mudi di Semenanjung Malaysia. Kami punya gereja adalah dipanggil Gospel to the Poor. Gospel to the Poor ini adalah khususnya untuk kepada orang miskin. Kami lebih fokus pada orang miskin. Dan ayah saya seorang pemimpin gereja. Gereja kami ada di Batu Cave. Kalau pergi di Batu Cave tu ada nampak di Giant, sebelakang Giant tu nampak ada petak yang besar sekali tu, dibinakan pada tahun yang lalu dan dibina harganya 18 juta. 18 juta, gereja yang paling mewah sekali lah. Ada tangga lift, dalam tu ada bermacam-macam ada. Dan situ juga kami adakan rumah kebajikan anak yatim. Itu bang yang bangsa Cina dan India, ada juga orang asli. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita dapat bertemu. Dan hari ini Allah memimpin saya dari pagi tadi sehingga sampai malam ini. Allah beri kekuatan kepada saya, mampukan saya boleh dapat sampai. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, mungkin saya tidak akan sampai di tempat ini kerana letih sangat. Semalam pergi di tempat kawan saya berdialog dengan pemimpin gereja, sangat letih juga satu orang sahaja. Tapi Alhamdulillah dapat hari ini sampai di tempat ini. Saya ingin kongsikan pengalaman saya di mana saya dapat lihat Islam ini agama yang benar, agama yang mutlak kembali kepada fitrah. Dan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah dan direda oleh Allah Subhanahu Taala. Walaupun dalam dunia ini banyak agama, tapi agama yang diterima oleh Allah hanya Islam sahaja. Sebab itu kita harus pilih Islam. Dan di mana saya sendiri seorang Kristian berpegang teguh kepada Bible. Saya baru pelepasan daripada Bible College, pelepasan dari BCM, Bible College Malaysia di Glad Tiding, di Jalan Gasing, Putrajaya, Petaling Jaya sini, Jalan Petaling Jaya. Dan pada tahun lalu saya baru habis daripada UK sebenarnya. Saya balik pada tahun lalu, bulan Oktober tahun 2010 saya habiskan. Dan saya selama di sana 3 tahun, 2 tahun di Israel. Saya pergi di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa, dan balik di Malaysia pada tahun lalu. Sebenarnya saya dari kecil lagi sudah didik dalam keluarga Kristian. Didik bagaimana, bukan hanya nama saya Kristian, tapi saya didik dari melalui karakter hidup saya, didik melalui teladan ayah saya dan ibu saya. Saya umur 7 tahun sudah dihantar di Sunday School. Sunday School adalah tempat belajar kanak-kanak Kristian, di mana mereka dibentuk untuk memahami Bible dan menghafal Bible. Waktu kecil lagi, masa kecil lagi sudah diperkenalkan siapa itu Nabi Isa, siapa itu Kristian, apa itu Kristian sudah diperkenalkan. Dan saya ni adalah keturunan Nyonya Baba di Melaka dan campur Portugal. Saya boleh bahasa Cina dan boleh bahasa Sabah, Sarawak boleh, sebab saya belajar masa saya missionary. Orang aslinya bahasa pun saya boleh sedikit-sedikit. Itu yang Allah berikan pada saya kelebihan dalam Kristian dulu. Tapi Alhamdulillah, pada tahun lalu saya habis semua Bible, semua saya belajar, saya kaji semua. Dan saya dapat hayati Kristian itu seperti saya rasakan Kristian itu agama yang benar. Di mana saya sendiri menyebar agama Kristian, tidak tahu tempat, tidak tahu di mana tempat, pergi sahaja. Rasa anggap Kristian itu agama yang benar. Saya pernah masuk di pendalaman orang asli perjalanan kaki 13 jam dalam satu hari. 13 jam untuk menyebarkan agama Kristian kepada orang asli di pendalaman. Bukan senang nak masuk orang asli. Orang bandar kalau nak masuk kampung orang asli takut pacat. Takut kena gigit pacat. Bukan senang nak masuk dalam hutan. Tapi di mana Kristian punya visi. Mereka ada visi dan misi mereka untuk mengkristiankan berapa ramai mereka boleh kristiankan. Kita lihat hari ini Kristian berkembang di Asia. Di barat hari ini Kristian makin kekurangan seperti di England. Di England sekarang gereja dijual menjadi masjid. Banyak orang putih sedang mengkaji Islam dan mendapat hidayah memeluk Islam. Dan sekarang ini Kristian berkembang di Asia seperti Korea Selatan, gereja yang paling terbesar di dunia, iaitu jemaahnya hampir 1 juta lebih. Gereja yang paling besar sekali. Dan setiap hari Ahad, memang gereja itu paling besar sekali. Jemaah beribu-ribu dipimpin oleh iaitu pemimpin gereja Protestan, iaitu nama dia Pastor David Yong Gicho. Dia seorang yang dipakai luar biasa. Dia ada sikap kepimpinan dalam diri dia. Dia boleh memimpin berjuta orang dalam satu buah gereja. Sampai dia boleh kenal setiap nama dalam gereja itu. Itu kelebihan diberikan kepada orang orang yang bukan Islam. Kita lihat Allah ni tak pilih. Sebab itu Allah kata, Allah Subhanahu Taala turunkan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Sebab itu lalang dengan padi tumbuh sama. Kejahatan ini tumbuh sama. Ini sehingganya akhir zaman baru digenapi. Semua itu sudah digenapi dalam Al-Quran. Dan kita lihat, Kristian hari ini berkembang seperti di Malaysia. Kita lihat di Malaysia sekarang, gereja sedang berkembang di sebelah timur. Di Kelantan, Kota Baru. Sekarang ini di Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang. Di sebelah Terengganu, sekarang sedang berkembang di Kuala Terengganu. Kalau di Kuala Lumpur memang sudah banyak. Saya pernah masuk orang aslinya kampung di country home. Di Sungai Pelubi dan Bukit Beruntung. Pulau Keri, banyak lagi tempat-tempat yang kita masuk. Sudah habis semua tempat masuk. Di Kuang, orang asli Kuang pun kita masuk juga. Dan Bukit Lanjan dan juga di Gombak, Hulu Langat. Banyak tempat kita sudah masuk dah. Saya habis dah kalau semenanjung Malaysia ni untuk mengkristinkan orang asli. Kami juga pergi di satu tempat di Perak. Kita tengok Kristian punya visi. Visi mereka sangat jelas, iaitu mengkristinkan berapa ramai mereka kristinkan. Visi mereka. Dan misi mereka adalah untuk menolong orang-orang yang susah. Dibuat melalui kebajikan. Sebab itu kita lihat dekat Malaysia sekarang, Kristian banyak pergi di hospital-hospital. Seperti hospital di Selayang, hospital Tawakal dan HUKM, hospital di Ampang Pandan Mewah. Banyak Kristian ambil satu strategi untuk mengkristiankan atau orang bukan Kristian untuk meluk Kristian. Kita lihat di mana mereka merancang dengan satu yang sangat mantap untuk mengkristiankan. Kita lihat sekarang ini di Universiti Ling Kok Wing. Banyak Kristian di sana. Mereka sekarang ni aktif buat missionary di dalam Universiti Ling Kok Wing. Dan juga universiti yang lain, college-college swasta banyak. Dan juga kelab Kristian, mereka main peranan juga. Di mana kelab Kristian adalah Kuanis Club. Iaitu lagi beberapa kelab Kristian yang sangat aktif di Malaysia mereka bergerak. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin Kristian pun berpengaruh melalui dalam parlimen. Seperti Datuk Tan Sri Bernard Dompok mempertahankan kalimah Allah. Datuk Joseph Salang, Idris Jala dan juga businessman seperti Tan Sri Tony Fernandes. Banyak lagi Kristian-Kristian main peranan di dalam parlimen. Dan mereka ini adalah tujuan untuk apa? Untuk mengkristiankan orang. bukan hanya mereka duduk dalam parlimen untuk mempertahankan politik, tetapi mereka melalui itu untuk mengkristenkan orang bukan Kristian. Dan di Malaysia, kami, saya punya gereja adalah, gereja saya dulu adalah kami fokus kepada yang miskin sekali. Itu sebab kami panggil Gospel to the Poor. Gospel to the Poor ni lebih fokus kepada mereka yang dipinggir oleh masyarakat. Dan sepertinya kalau kita pergi di Kuala Lumpur ni, banyak orang tertidur tepi jalan. Banyak orang yang ada penyakit, penyakit kudis-kudis. Kristian dia cari, bukan dia cari orang dalam masjid, tapi dia cari orang yang ada di dalam luar masjid. Kalau di Kuala Lumpur ni banyak orang yang tepi tidur tepi jalanan. Dan banyak mereka ini adalah keluarga dipinggirkan, oleh buang oleh anak mereka sendiri. Tidak dihargai ibu bapa mereka. Ada banyak di Kuala Lumpur. Itulah sebab Kristian ambil pendekatan ini untuk mengkristiankan. Sebab orang yang sakit perlukan doktor. Orang yang tak sakit, dia tak perlu doktor. Sebab itu Kristian, dia pakai doktor-doktor mereka untuk merawat orang bukan Kristian. Dan saya aktif bergerak dalam masyarakat orang asli. Dan kami ada bukakan orang asli induction center di Pahang, Raub. Iaitu kalau jalan Perisa Hill, masuk perkampungan Cina, nampak kami tulis farm. Farm ini ladang. Kami tak tulis ni rumah Kristian. Sebab Kristian ini dia berlindung atas nama kebajikan untuk mengkristiankan orang asli. Bukan jabatan orang asli, JHOE yang sekarang ini. Tapi mereka tak pakai itu semua. Sebab JHOE adalah dipegang oleh orang Islam. So mereka buat cara lain yang mereka boleh kristiankan orang asli. Kita lihat gerakan Kristian sekarang di Malaysia sangat kuat sekali. Di mana mereka ini sangat bergerak di setiap tempat. Kalau di Damansara, mengkristenkan masyarakat Melayu, ramai yang Melayu sudah menjadi Kristian. Saya sendiri dengan mata saya sedang nampak. Seperti Benjamin Stephanus, mungkin tuan pernah baca dalam surat khabar, Paderi Sarawak tu, dia adalah Melayu dulu. Islam, meluk Kristian. Lina Joy, Aisyah Bukhari dan lain-lain lagi. Saudara Suhaimi dari Pulau Pinang, dia dulu bekas pegawai Petronas, tapi dia sudah mempercayai Kristian. Kenapa mereka pilih Kristian? Kenapa saya pilih Islam? Cuba kita fikir. Dalam Kristian, saya lebih percaya bahawa Bible, iaitu Jesus Christ, dari perbahasa Ibrani, Kratos, diambil daripada Kratos baru Jesus Christ. Jesus Christ baru dalam bahasa terjemahan Indonesia, Yesus Kristus. Lalu bahasa kita ni, bahasa Melayu, Nabi Isa. Kenapa orang Kristian percayakan Nabi Isa sebagai Son of God, anak Tuhan? Sebabnya mereka mensekutukan Allah dengan Nabi Isa. Sebab itu dalam aliran saya, iaitu Protestan, saya gereja Protestan bukan Katolik. Katolik dengan Protestan tak ada persamaan. Walaupun dia ada sama ajaran dia, tetapi daripada segi pemahaman itu sangat berbeza. Di mana Katolik mereka, gereja mereka ada berhala. Nampak gambar Nabi Isa, Nabi gambar ibu dia Maryam, malaikat dan malaikat Jibril. Mereka punya gereja macam seperti berhala. Bagi kami gereja Protestan, kami katakan ini gereja yang berhala. Tapi ajarannya sama. Gereja yang boleh mengampuni, Kristian yang boleh mengampuni dosa manusia, gereja Katolik. Minta pada paderi dia boleh mengampuni dosa manusia. Gereja Protestan perlunya ada pengantara melalui Nabi Isa. Mengaku Nabi Isa sebagai juru selamat dan Tuhan. Mengaku dalam Bible. Kenapa orang Kristian mengatakan dalam Kristian ada dosa warisan? Dosa warisan adalah diambil di mana Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu Taala. Di mana dia melanggarkan, tapi Allah dalam Islam katakan, Islam, ajaran Islam mengatakan bahawa Nabi Adam sudah bertobat dan sudah diampuni dosanya. Tetapi dalam Kristian, dikatakan dalam Bible, Nabi Adam tidak diampunkan dosanya. Tapi kalau kali cuba lihat, di mana pertama kali Allah memanggil Nabi Adam, dia kata, Adam, di mana kamu? Nabi Adam malu sebab dia telanjang, sudah dia tahu dia sudah buat salah. Tapi Allah ampunkan dia. Dalam Bible kata Nabi Adam tak diampunkan. Sebab itu adanya dosa warisan daripada Nabi Adam keturunan Nabi Adam sehingga kita sekarang umat akhir zaman, dia katakan kita ada dosa warisan. Sebab itu dosa warisan ini perlu dikatakan dalam Kristian bahawa perlu mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, iaitu dilantik oleh pemimpin-pemimpin gereja, dijadikan Tuhan. Kenapa dalam Kristian mereka katakan Trinity, Father, Son and the Holy Spirit, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhannya tiga dalam satu. Ini dilantik oleh pemimpin gereja. Dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Peribadinya tiga dalam satu. Secara logik kita fikir tak benar. Sebab mereka katakan Tuhan itu peribadinya tiga saja. Tiga dalam satu. Di mana saya sendiri lihat semua saya kaji dalam Bible, Nabi Isa tak pernah pun mengata diri dia Tuhan. Dia katakan dalam Bible, dalam John chapter 3 verse 16, dia kata sana, worship your God with your heart, with your soul, with your mind, serve only Him. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Nabi Isa tak pernah katakan dalam Old Testament dengan New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru dalam kitab Injil. Satu ayat pun dalam 27 kitab kitab Injil, 27 kitab Injil, perjanjian lama 29, 29 semuanya campur 66 kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Kita lihat dalam semua yang di perjanjian ini, perjanjian lama banyak membicarakan tentang nabi-nabi. Dalam Kristian mereka percaya semua nabi. Seperti Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, nabi yang lain-lain banyak sudah mereka percaya. Tetapi di mana kebenaran mereka ubahkan fakta-fakta di dalam Bible, banyak mereka ubahkan mengikut selera makanan manusia. Seperti kalau saya suka makan hotdog, saya selalulah diberi makan hotdog. Seperti itu dalam Bible, kalau jemaahnya suka makan kari ayam, diberikan kari ayam. Seperti itu dalam Bible, diubahkan. Diubahkan mengikut selera manusia. Bukan wahyu. Kitab Injil yang sekarang bukan wahyu dari Allah. Itu ditulis oleh tangan tokoh-tokoh Kristian yang bijak. Itu bangsa Yahudi. Mereka yang tokoh yang bijak, intelektual mereka sangat bijak sekali lah yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi ini. Tetapi walaupun mereka bijak sana, tapi mereka adalah bangsa yang sangat seperti dikatakan keras seperti batu. Bangsa yang tidak taat kepada Allah SWT. Walaupun Nabi diutus itu di kalangan Bani Israel, tapi Nabi yang diutus itu mereka bunuh. Seperti mereka tak kenal. Seperti ayam tidak mengenal, anak ayam tidak mengenal ibu dia. Bani Israel seperti itu. Tuhan mau melindungi mereka, tapi mereka tidak mau melindung di dalam kuasa Allah SWT. Bani Israel, mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah, umat yang terbaik. Dan kita ini, bangsa kita yang lain ini seperti bangkai bagi Bani Israel. Sebab itu Bani Israel dibagi kepada tiga kumpulan. Yang nombor satu ini dia mahu merampaskan tanah suci di Bethlehem, di Yerusalem. Dia merampaskan tanah suci. Dan sekarang ini berperang di Palestin. Dan kedua itu adalah mereka yang tahu kitab Taurat, memikul dalam Al-Quran katakan memikul kitab yang besar, tapi mereka tidak taat kepada kitab Taurat. Dan nombor tiga itu, dia pun tidak percaya kepada Kristian. Walaupun Bani Israel ini, umat Islam katakan mereka bersekutu dengan Kristian. Tidak. Bani Israel ni dia tak percaya Kristian juga. Nabi Isa datang dilahirkan di kalangan mereka. Di kalangan Bani Israel. Daripada keturunan Nabi Ishak. Tapi mereka tidak percaya. Kristian mereka pun tidak percaya. Sebab Kristian itu diambil daripada penyaliban Nabi Isa di atas kayu salib. Bagi percayaan Kristian, mereka katakan Nabi Isa sudah mati 2000 tahun yang lalu selepas itu baru datangnya Islam, 500 tahun baru datangnya Islam. Kita lihat mereka mengatakan bahawa Nabi Isa ni dia bukan seperti dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Sebab Bani Israel, mereka percaya bahawa Allah yang mau diutus itu adalah di kalangan orang bangsawan. Mereka lihat, mereka mau Nabi yang datang itu dengan penuh kemuliaan, dengan kemegahannya, dengan keperkasaannya. Itu dinanti-nantikan oleh umat Israel sebenarnya sehingga hari ini. Sebab itu mereka tidak percaya Islam, tidak percaya kepada kitab Taurat, tidak percaya pada Kristian. Sebab mereka menantikan seorang raja yang datang dengan kemuliaan, dengan kemegahannya untuk Bani Israel. Tapi Allah janji kepada mereka, dia utus Nabi yang disampaikan itulah adalah Nabi-Nabi yang semuanya hamba. Tetapi mereka dipakai oleh Allah luar biasa sekali. Mereka boleh membuat mujizat. Dengan izin Allah, mereka boleh melakukan mujizat. Seperti Nabi Musa, dia dapat membawa Bani Israel keluar dari pemerintahan Raja Firaun sehingga mereka dapat menyeberangi Laut Merah. Allah berikan mujizat yang luar biasa kepada Bani Israel, tapi mereka tidak percaya. Walaupun mereka dapat menyeberangi Laut Merah sehingga di sana mereka semua bersyukur, lepas itu bersyukur di padang gurun selama 40 tahun, mereka mengeluh dan mereka tidak percaya kepada kepimpinan Nabi Musa. Mereka melanggar perintah Allah. Walaupun Allah berikan mereka berkat, itu awan melindungi mereka di padang gurun, dan Allah berikan makanan mana dari syurga, tapi mereka pun masih belum percaya. Sehingganya datang kitab Taurat diberikan di Gunung Sina. Tapi mereka menyembah berhala, buat patung lembu menyembah. Bani Israel tidak percaya sehingga hari ini. Sebab itu Kristian dengan bangsa Yahudi, dia sama. Walaupun Bani Israel ni tak ikut Kristian, tapi mereka ni sama. Kenapa? Sebab dia katakan Kristian, dia doakan kepada bangsa Yahudi supaya mereka bertobat dan menyembah kepada Allah. Tapi menyembah kepada Allah, mereka harus percaya kepada Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan Nabi Isa, ketuhanan Nabi Isa, dia bukan Tuhan yang sebenar. Dilantik oleh pemimpin gereja. Itu dia ambil daripada kitab Matthew pasal 5 ayat 25. Dia katakan di sana, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anak yang tunggal. Siapa percaya pada anak itu tidak akan binasa. Kita lihat Bible mengubahkan, mengatakan Allah itu seperti bapa dan Nabi Isa itu anak. Logik tak kalau kita fikir Tuhan itu ada anak? Tidak. Sebab Tuhan itu Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran jelas, kalau nak lihat aku, dia kata lihatlah bintang-bintang. Lihatlah awan berapa luasnya terbentang dan laut. Kita boleh lihat dan kita boleh fikir di situ bahawa Allah memang wujud. Allah yang menciptakan semuanya dengan kebesaran dia, dengan kuasa dia. Tapi kita lihat di dalam Kristian, mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Diambil daripada ayat tadi mengatakan begitu besar kasih Allah. Walaupun begitu besar kasih Allah SWT sehingga dia mengurniakan, memberikan, dia mengutus Nabi kepada umat manusia. Supaya mereka boleh memimpin di kalangan mereka. Kalau malaikat utus mungkin memimpin, mungkin kita tak akan, kita tak ikut. Tapi yang diutus Nabi ini, mereka kena melalui teladan hidup mereka. Melalui perbuatan mereka, kita pun kita percaya dengan kepimpinan mereka. Saya memang pegang teguh pada Bible dan saya adalah inti Islam. Saya memang tegas dulu waktu saya Kristian. Orang Islam kalau nak masuk gereja, nak buat dengan saya tentang Islam, saya memang tak suka. Saya memang inti Islam. Dan ayah saya ajarkan kepada jemaah gereja supaya jangan kaji tentang Islam. Jangan sentuh Al-Quran. Walaupun ada yang kaji tentang Al-Quran, tetapi pemimpin gereja sendiri menghalang umat Kristian tak boleh kaji tentang Islam. Sebab dia tahu kenapa. Islam, bila dikaji, ada kebenaran di dalamnya. Saya sendiri waktu saya Kristian, memang saya tegas tentang Islam. Tak boleh dimasuk dalam gereja. Saya memang inti Islam. Keluarga saya pun inti Islam. Tetapi bagaimana Allah mengubahkan saya sehingga saya berada di tempat ini? Di mana pada bulan yang lalu saya datang di Kelantan dan ada hamba Allah di sana diutus daripada Ghana. Nama dia Muhammad Michael. Dari orang Afrika ni, jauh dari sana, duduk di Kelantan 25 tahun untuk buat dakwah Islam. Iaitu dia bukakan International Affirmation Islamic Center di Kota Baru. Dan saya datang di sana, tujuan saya bukan, saya tak pernah pun dalam hati niat saya, dalam hati saya, dalam fikiran saya, tidak pernah pun terlintas untuk saya memeluk Islam. Tak pernah. Tak pernah terfikir. Kalau saya melihat hari ini, kalau saya melihat kepada umat Islam sendiri, saya tidak memeluk Islam. Sebab hari ini banyak umat Islam tidak menghayati Islam dengan sepenuh hati mereka. Banyak yang hari ini hidup dalam kejahilan. Hidup tak tahu apa itu solat. Saya pernah tanya kepada umat Islam sendiri, apa itu solat? Apa dia kata? Saya tak tahu. Dia kata, saya ikut ayah dan mama saya Islam. Bukan dia menghayati dengan sepenuh dia, kerana ikut-ikutan. Dan saya pernah juga, kawan saya berkata tentang Islam pada saya juga, tapi saya tak percaya. Kenapa saya tidak percaya pada dia? Sebab akhlak dia tidak mencerminkan seperti Nabi, seperti Islam sendiri. Dia kata Islam baik, Islam benar, tapi diisap rokok depan saya. Sedangkan saya Kristen, tidak isap rokok. Saya jaga akhlak saya. Saya tak isap rokok, saya tak bergaul dengan perempuan bebas. Protestan boleh kahwin. Gereja Katolik, mereka tak boleh kahwin. Kalau Protestan, mereka boleh kahwin sebab itu mereka tak boleh tak berzina. Gereja Katolik, mereka tak kahwin, berlawan dengan fitrah, mereka buat zina di belakang jemaah mereka. Protestan, dia boleh kahwin sebab itu dia tidak berzina. Saya pun jaga akhlak saya jaga hidup saya, saya tak minum arak, saya tak boleh keluar dengan perempuan bebas. Tapi kawan saya tengok, dia tengok pun sama dengan orang yang bukan Islam. Isap rokok, masa azan sudah laungkan, masih duduk goyang kaki dekat kedai. Saya kata, kamu ni Islam ke apa? Saya tanya dia, agama kamu apa? Dia kata, saya Islam. Maybe dia born Muslim, tapi dia not practical Muslim. Dalam fikiran saya lah. Tapi Alhamdulillah, kalau saya melihat semua ini, mungkin saya tak kenal Islam. Tapi Alhamdulillah, bila saya berdialog dengan Tuan Guru Nick Aziz, saya datang di rumah dia. Waktu itu saya datang, saya ingat rumah dia banglo. Datang di sana, saya tidak. Waktu itu belum saya kenal dia. Saya datang di Kelantan. Saya jumpa dia pakai tongkat dengan orang tua. Hampir saya nak panggil pakcik dengan dia, Menteri Besar Kelantan. Datang di rumah dia, saya dialog dengan dia dalam satu minggu, direct dengan rumah dia. Dia bagi peluang untuk saya bersama dia. Setiap malam kami bercerita tentang Islam, Kristen. Tapi saya masih belum percaya waktu itu. Walaupun Tok Guru Nick Aziz memberikan saya banyak-banyak ilustrasi, banyak kisah-kisah Nabi, dia membongkarkan semua tentang kisah-kisah Islam. Saya belum percaya lagi. Tapi di mana hari yang kedua, hari Minggu yang kedua itu, saya datang dengan Brother Michael, diberikan Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Saya terbaca dalam satu ayat yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahul ahad, Allahul somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuhan ahad. Tuhan itu tidak ada anak, tidak diperanakkan, dan tak boleh disekutukan dengan yang lain. Jelas, disitulah sebenarnya Islam yang seharus saya cari, bahwa Allah hanya satu sahaja. Tidak ada lainkan Allah, tak ada lagi selain Allah. Disitulah saya dapat hidayah, dan seluruh hidup saya berubah. Hati saya berubah, di mana saya rasa Kristen lagi tidak, bukan agama yang benar bagi saya. Walaupun Kristen pun Nabi yang sama, iaitu Nabi Isa. Tetapi kerana mereka mensyirikkan Nabi Isa sebagai Son of God, anak Tuhan, disitulah Kristen, akidah mereka terpesong jauh sekali. Kristen Islam sebenarnya tak ada jauh beza. Tapi yang membezakan Islam dengan Kristen, kerana Islam mengaku Allah hanya satu sahaja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada Tuhan melainkan Allah dan Rasul Muhammad sebagai utusan yang terakhir, Nabi yang terakhir. Tetapi kenapa umat Kristen tidak percaya Islam? Sebabnya daripada Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Walaupun dilahirkan anaknya dua, Nabi Ismail dan Isa. Nabi Ismail adalah keturunan Nabi Muhammad. Dia berkaum Arab. Sebab itu Kristen, mereka tidak percaya kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad bukan di kalangan Bani Israel. Dilahirkan bukan di kalangan Bani Israel. Sebab itu terputusnya Islam di situ dan Kristen terputusnya situ. Tetapi di mana mereka katakan Nabi Muhammad seorang gila sek, seorang istrinya banyak, seorang pembohong. Tetapi di mana saya sendiri datang pada Islam dan saya kaji ini semua ayat ini dan saya kaji kehidupan Nabi Muhammad, jelas bahawa Nabi Muhammad adalah seorang yang baik. Seorang yang role model. Dia seorang yang beri contoh teladan yang baik. Iaitu orang bukan bangsa bukan agama Islam mengatakan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Orang yang boleh dipercayai, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi kalau kita lihat hari ini, dalam kalangan umat Islam sendiri, tak ada yang katakan kehidupan teladan itu, hanya sedikit sahaja yang mengamalkan Islam. Setengah umat Islam yang merosakkan Islam hari ini, tidak menghayati Islam sehingga tak nampaknya Islam. Hari ini ladang sedang menguning, penuai hanya sedikit sahaja. Banyak orang nak tahu tentang Islam, tetapi penyampai dakwah yang mendakwahnya hanya sedikit sahaja, yang rela untuk korban kepada jalan Allah SWT. Berapa ramai yang pergi dakwah? Tak ada ramai. Saya tak nampak pun ramai orang. Hari ini, apa yang saya kaji pada Islam, Islam kata dalam hadis, akhir zaman, Islam ini seperti buih di laut. Banyak mengaku Islam, tapi tidak mentaati Islam. Mukmin, orang yang taat pada Islam itu hanya sedikit sahaja. Orang yang jalan menuju syurga ini, jalannya sempit dan jalannya bengkang-bengkok. Banyak sekali iman sering diuji, sering dicabar, sering kali digoncang iman. Tetapi jalan dunia ini banyak nikmat. Nikmat kesenangan, hiburan. Sekarang ni umat Islam terlalai nak pergi solat kerana hiburan. Itu yang Yahudi pakai untuk merosakkan akidah umat Islam hari ini. Hiburan. Hari ini apa Yahudi buat? Untuk lebih lagi umat Islam lupa kepada Islam, bola sepak. Itu sebab hari ini kalau kita tengok bola sepak penuh. Berapa ribu orang dalam bola sepak. Pergi masjid, saya selalu tengok dalam Islam 3-4 orang ataupun kadang-kadang tu tak berapa ramai yang datang pada masjid untuk berjemaah bersama. Tapi kadang-kadang saya pun rasa tengok akhir zaman sekarang sangat pelik sekali. Orang muda menyerupai orang muda. Wanita melebihi lelaki. Wanita menjadi pemimpin pada lelaki. Ini semua terbalik ini. Dan saya bila saya kaji Islam, di mana ayat tadi surah Al-Ikhlas, bahawa Islam jelas Allah hanya satu sahaja. Di situlah saya terus percaya pada Islam, yakin kepada Islam dan saya tinggalkan Kristian. Saya tinggalkan Kristian dan waktu itu bila saya menyebutkan dua kalimah syahadah di Kota Baru, saya telefon. Sebab saya ni anak yang taat kepada ibu bapa, saya tidak pernah menyakitkan hati mereka, saya tak pernah berkasar dengan mereka. Saya nak katakan dalam waktu saya Kristian dulu, kalau dia suruh saya, ayah saya buat, saya tak akan cakap ah ataupun eh ataupun tak maulah, tak mau buat. Semua yang ayah saya suruh saya mau buat. Kalau dia panggil saya masuk pendalaman, saya masuk dalam pendalaman. Saya tak banyak bagi alasan. Dan di situlah saya tengok ayah saya mendidik saya ikut teladan daripada ayah saya seorang yang baik. Saya boleh katakan ayah saya seorang pria sejati dan seorang hati bapa yang baik. Dia boleh memimpin gereja 4,000 jemaah gereja di Batu Kef. Tapi di mana saya bila memeluk Islam, bila saya telefon pada waktu malam, saya katakan ayah, saya sudah saya mengikut Ismail. Kalau mentaliti Kristian, kalau kita katakan Ismail, mesti kita dah Islam. Kalau katakan Ishak, kita ni adalah Kristian. Bila saya katakan saya ikut Ismail, ayah saya langsung marah dengan saya. Dia marahkan, dia kata dengan saya, sangat menyedihkan hati sampai sehari ini saya masih ingat lagi perkataan itu. Ayah saya katakan begini dengan saya, dia katakan saya bukan anaknya lagi. Bukan darah dagingnya yang saya lagi. Dihalau saya dari rumah. Dan saya bila waktu itu dihalau daripada rumah dan saya tak ada tempat tinggal, saya nak tinggal. Dan waktu itu saya dulunya dalam Kristian, saya seorang pemimpin pada muda-mudi yang kami panggil Dream of Malaysia. Saya banyak memimpin pada remaja. saya ketua konseling kepada remaja-remaja yang ada masalah dalam Kristen juga. Saya memimpin mereka. Dalam gaji saya dulu ada 3,000 gaji saya satu bulan. Tetapi di mana dalam bank saya masuk dalam bank saya. Waktu saya memulai Islam, ayah saya tarik semua bank saya, tarik semua saya punya kemudahan-kemudahan saya. Satu waktu itu apa yang saya bawa adalah satu helai baju. Saya terus tinggalkan dan saya terus mempercayai Islam. Satu sen pun saya tak ambil daripada keluarga saya. Saya terus percaya pada Islam. Dan waktu itu memang saya membuat satu pilihan dalam diri saya. Saya membuat pilihan di mana saya pilih Islam ini. Saya pilih Islam tidak merugikan saya. Saya tidak salah pilih Islam. Islam adalah agama kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun boleh berjalan sendiri kalau tak adanya Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah seperti lampu menyuluh hidup kita. Lampu disuluh dalam jalan gelap, kita nampak jalan. Inilah jalannya. Kita ini seperti garam dunia. Kita nak terang dan garam dunia. Garam itu kalau dimasukkan dalam makanan, baru kita rasa sedapnya makanan. Tapi kalau kita tak masukkan, kita tak akan rasa apa tu keindahan Islam dalam hidup kita. Saya sendiri iman saya dicabar. Iman saya diuji baru saya tahu erti Islam yang sebenar-benarnya. Seperti emas. Kalau emas yang tulen, kalau nak tengok emas, kena masuk dalam api. Baru tengok macam mana iman itu sebenarnya. Iman yang bagaimana. Di situlah saya terus yakin pada Islam, saya tinggalkan. Saya tidak tinggalkan keluarga saya, saya masih berhubung. Tapi sekarang ini keluarga saya tak dapat berjumpa dengan saya kerana mereka mereka malu saya memeluk Islam dan tinggal di Australia. Pada bulan yang lalu saya jumpa pada mereka, mereka menghadiahkan pada saya kereta Myvi dan 10,000 duit untuk kembali pada Kristian, pergi belajar di Singapura, sambung PhD, Master PhD sambung sana. Semuanya saya tolak. Saya katakan iman saya tak boleh beli dengan duit, syurga tak boleh beli dengan duit. Sebab ayah saya bagi dengan saya satu syarat. Kalau tak ada syarat, is okay, saya boleh terima. Tapi dengan satu syarat, itu saya tidak mau. Saya lebih baik, saya lebih cintakan daripada Allah, daripada harta. Sebab itu, kita harus simpanlah harta di syurga dalam hati kita. Harta di syurga itu apa? Iman. Iman ini yang ada dalam diri kita. Kalau kita simpan harta di syurga, harta dunia, semuanya akan karat. Baju ni kita simpan, tak lama nanti sudah koyak dan luput. Tarikh tak boleh pakai. Tapi yang dari syurga ini adalah Al-Quran. Simpan dalam hati kita dan hayati Islam dengan sepenuh hati kita, baru kita tahu kemanisan Islam itu yang sebenar-benarnya. Di situ balas saya mengenal surah Al-Ikhlas. Saya baca jelas kepada saya. Membicarakan surah Al-Ikhlas ini membicarakan seluruh luas sekali Islam ini. Kalau siapa membaca surah Al-Ikhlas, cuba kaji dan cuba selidiki ayat itu. Renung dengan sedalam-dalamnya. Apa erti dia tuliskan dari sana tu. Kita harus renung. Pagi, baca Al-Quran, harus buat renungan. Kalau baca macam tu saja, kita tak akan tahu erti Islam. Bila kita renung ayat Al-Quran ini, kita tulis, kita baca, saya sendiri, saya baca, saya tulis, baru saya faham apa itu Islam. Dulu saya katakan Islam ini agama yang agama tiruan sahaja. Agama yang bawa keganasan. Itu yang Kristian katakan, Islam adalah ganas, berjihad. Sepertinya, kalau di Indonesia, mereka kata Kristian Indonesia, mereka kata GI Indonesia. GI Indonesia. Sebenarnya Islam ini tidak seperti dianggap seperti itu. Islam ini adalah memberikan keperimanusiaan. Sebab itu, wanita Islam harus menutupkan aurat. Tetapi akhir zaman ini, dikatakan dalam hadis, bahawa perempuan akan telanjang. Bukan telanjang, bukan dia tak pakai baju. Tapi dia pakai tudung, tapi nampak dada. Itu terjadi. Kita lihat. Itulah sebabnya Islam mengajarkan wanita harus tutupkan aurat. Supaya melindungi hak wanita. Sebab itu Nabi sendiri pun melindungi janda-janda. Dia kahwin mereka bukan kerana nafsu, tapi kerana melindungi mereka. Tapi Kristen mereka salah tafsirkan ini. Mereka kata Nabi Muhammad gila seks. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita lihat hari ini, umat Islam hari ini memang sudah dipengaruhi hidup budaya masyarakat di barat. Tengok hari ini banyak orang saya tengok, wah Allah, saya pun sebagai saudara baru tengok, sangat dalam hati, wah, rasa ini tanggungjawab kita yang paling besar sekali. Sebab itu dalam Islam ini kita hidup saling ingat mengingati. Ingat mengingati karena kesabaran, ingat mengingati karena kebenaran. Bila kawan kita buat salah, kita harus tegur. Kita tegur dengan cara yang baik, berhikmah. Bila hari ini umat Islam, kenapa mereka hidup bebas? Karena mereka tak saling menegur. Buat salah, tak ada satu orang pun nak memperbetulkan. Sebab tu Al-Quran ini adalah memperbaiki hidup kita, memperbaiki, memperbetulkan dan memberi kita jalan supaya kita berjalan lurus dengan jalan Allah. Jalan Islam ini, untuk nak buat Islam ini, nak amal dia sangat mudah. Tetapi yang membuat tidak mudah itu adalah kedagingan kita. Nafsu kita ini yang membuat kita tidak mudah untuk mengamal Islam. Roh kita memang penurut, dia nak buat yang benar. Tapi daging kita, ini yang selalu kita ni, contoh, hari ini kita pakai handphone, belum rosak lagi, kita beli baru. Itulah nafsu. Roh kita memang nak buat yang benar. Tapi fizikal kita, daging kita itu yang buat kita tarik kepada dunia ini. Sebab itu hari ini kita tengok umat Islam sudah lalai. Saya lihat banyak yang tidak meninggalkan solat 5 waktu. Sebab itu Islam ini, bila saya sendiri mengenal Islam, saya sangat jaga solat 5 waktu ini. Saya jaga. Saya tidak mau tinggal. Sebab itulah perintah Allah. Itulah iman kita. Kita beriman. Kita solat di depan ini sepertinya orang Kristen kata, saya dulu kata pada umat Islam, kenapa orang Islam ni tunduk kepada dinding? Bila saya mengenal Islam, baru tahu apa itu erti Islam. Kenapa umat Islam harus menghadap ataupun mereka harus tunduk dan rokok semua itu? Dan kita tengok orang yang pangkat ataupun datuk ke Tan Sri, tengok sama sahaja. Itu dalam Islam. Tak ada yang katakan saya lebih. Tak ada. Sederhana sahaja. Sebab itu Islam ni fleksibel. Sebab itu Islam ini jangan kita ekstrim sangat. Untuk kita mempertahankan agama Islam, bagus. Tetapi untuk nak ekstrim sangat, jangan. Sebab ekstrim ni banyak orang anggap, Islam ni jahat. Tapi untuk berjihad di jalan Allah, kita bawa dengan kebenaran. Itu sebab ada setengah orang pandang serong kepada Islam. Orang pandang tengok, baru-baru pada tahun lalu, ada orang pakai serban pergi mencuri dalam Petronas. Dia kata, Islam ni, Islam yang ajar macam tu. Islam tak ajar gitu. Umat itu sendiri merosakkan Islam itu hari ini. Saya kalau lihat kepada umat Islam sendiri, mungkin saya tak kenal Islam. Mungkin tuan-tuan sendiri lihat kepada saudara kita, kita lihat kepada umat kita yang lain, mungkin kita semua akan kecewa pada Islam. Tapi karena kita percaya Al-Quran, saya sendiri percaya sungguh-sungguh kepada Al-Quran, baru saya tahu apa itu erti Islam sebenarnya. Biar kita umat Islam, iman kita diuji. Biar kita umat Islam, iman kita selalu dicabar, jangan selesa dalam Islam. Biar kita selalu tantangan dari orang lain. Sebaru kita tahu apa itu erti Islam. Saya sendiri bila memeluk Islam, ada pemimpin Kristian mengatakan saya bodoh memeluk Islam. Saya gila memeluk Islam. Seperti nampaknya gila saya mencari kebenaran Islam. Tapi saya tak macam tak waras lah. Tapi saya memang masih waras lagi. Tapi pandangan mereka anggap saya gila. Saya masih waras, tapi mereka anggap saya ni seperti gila mencari Islam. Bodoh mencari Islam. Tapi apa yang saya katakan pada mereka? Saya balik cakap dengan mereka, biarlah saya bodoh dalam dunia, tapi saya tak bodoh untuk mencari Allah yang sebenar-benar yang harus saya sembah. Biarlah nampak dalam dunia ini kita gila untuk menghayati Islam, tapi itu yang Allah ingin kita buat. Bukan kerana kita nak buat, kerana Allah ingin kita buat dalam hidup kita. Allah sebenarnya dia tak perlu kita. Kita perlu dia. Sebab kita ini manusia yang lemah. Sebab itu Allah yang pimpin hidup kita. Kita perlu kepada dia. Sebab itu kita wajib solat 5 waktu. Sebab kita ni perlu. Kita ni tak sempurna. Sebab itu kita mencari kesempurnaan. Tapi untuk menyampaikan dakwah, jangan kita sudah jadi sempurna baru nak sampaikan dakwah. Jangan. Untuk mencari keredaan Allah, dari sekarang, biarlah kita ni ada hati sebagai hamba, iaitu heart of servant, hati sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita buat, Dalam mana pun kita duduk, dalam kerja ke, dalam bisnes ke, dalam di tempat mengajar di sekolah ke, atau di mana pun kita bekerja, bekerjalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Bila kita kerja kerana manusia, kita akan kecewa. Tapi itulah, semua saya bandingkan semua ini, baru saya tahu semuanya apa itu Islam sebenarnya. Saya sangat minat pada Islam dan saya sangat kagum pada Islam. Saya lihat perkara yang remeh-remeh pun Islam, semua di semua adab-adab semua ada dalam Islam. Nak masuk tandas, kita harus doa dulu masuk tandas. Kita mengucap syukur kepada Allah kerana kita dapat buang semuanya dengan selesa. Tapi kalau agama lain, mereka masuk tandas, main hantam saja. Kita tengok perbezaan Islam dengan bukan Islam. Pergi lihat pada Hindu dan Buddha. Mereka menyembah Tuhan mereka bukan Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati. Tuhan mereka diberi makan-makan, diberikan minum. Tapi tak pandai menolong mereka. Mereka bina dengan tangan mereka sendiri, mereka sembah dengan tangan sendiri. Itu sebab dalam Al-Quran kata, orang yang menyembah berhala adalah orang yang paling bodoh dalam dunia. Sebab dia tak lihat apa yang Allah berikan kepada mereka. Kita lihat, Tuhan yang mereka sembah bukan Allah yang hidup. Dalam Islam ini, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kekal dahulu sampai selamanya. Sebab itu Islam ini balance, flexible, dunia dan akhirat. Dalam agama lain, mereka kejar dunia. Walaupun dia ada Tuhan, tapi Tuhan dia mensyirikkan. Dia nak sekutukan dengan Tuhan yang lain. Itulah sebab Islam ni sangat jelas kepada saya lah. Jelas di situlah saya dapat lihat semua kebaikan dalam Islam. Dan saya hari ini, Alhamdulillah, Allah bukakan jalan kepada saya untuk berdialog dengan pemimpin gereja. Esok pagi saya ada di satu tempat. Ada kawan saya SMS dengan saya, dia katakan pada saya pada minggu lalu, dia kata pada saya, Shalom ni kalau bahasa Yahudi atau Ibrani, Shalom ni adalah damai sejahtera. Shalom, pastor ni pemimpin gereja. Ini saya akan esok pagi, pukul 6, saya akan jumpa dia di gereja Kajang, Assembly of God, di Kajang, Jalan Kajang. Ni kawan saya masih lagi SMS dengan saya, tanya, dia ingat saya masih Kristen. Dia kata, pastor, apakah rancangan yang ada untuk Christmas ini dekat Kelantan punya church, punya gereja, dia kata. Masih lagi kawan-kawan saya yang Kristen, masih berhubungan dengan saya. Dan banyak mereka juga tidak suka dengan saya. Sebab saya sudah ada aliran Islam, dia percaya pada Allah yang satu. Banyak yang tidak percaya. Dulu saya beramai kawan saya dalam Kristen. Bila saya mula Islam, one by one semuanya tak suka dengan saya. Tapi saya tetap suka kepada mereka. Saya berdakwah hari ini kepada mereka yang gangster. Saya berdakwah pada mereka yang orang-orang yang memerlu, orang sepertinya orang yang sakit. Sebab orang yang tak sakit tak perlu doktor. Sebab itu kita umat Islam, dakwah itu is important. Dakwah ini tidak terletak atas nama ustaz. Dakwah ini semua umat Islam. Itulah kita harus menyampaikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Kenapa umat yang bukan Islam tak lihat Islam hari ini? Karena umat Islam sendiri menutup Islam itu sehingga tak nampaknya Islam. Melalui teladan, melalui perbuatan. Sebab itu dalam Islam sendiri saya percaya kasih tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan pun sia-sia. Kita katakan, Ya Allah, saya mengasihi kamu. Tapi kita benci saudara kita. Itu bukan nama kasih Islam. Kasih Islam, kita harus caring, love each other. Saling memerlu dan saling mengambil berat antara sama lain. Inilah yang terjadi hari ini. Kita lihat kenapa hari ini remaja tidak datang bersama dengan... Saya sangat pelik dalam Islam, dalam masjid. Yang datang masjid, semua orang tua-tua. Dari permulaan saya pergi, semua orang tua. Tapi dalam gereja Kristian, semua orang muda ada. Dalam gereja. Inilah tanggungjawab kita untuk sampaikan dakwah pada anak-anak kita. Sebab kita nak didik anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang soleh. Anak yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini generasi akan datang untuk membawa Islam, perubahan kepada Islam. Bukan dunia menakluk mereka, tetapi biarlah mereka menakluk dunia seperti para sahabat sendiri. Itulah apa yang saya faham Islam, apa yang saya hayati hari ini. Itulah pengertian saya dalam Islam. Dan hari ini saya pun berdakwah pada orang asli. Pada 20 hari bulan ini saya pergi di Gua Musang, Kelantan. 4 hari di sana. Kalau siapa mau pergi di sana, marilah ikut sama saya. Tapi kalau ikut sama saya, tak boleh bagi alasan. Nak makan apa, nak tidur di mana, itu semua jangan. Sebab Nabi sendiri tidur atas tikar. Dakwah ini bukan pakai baju kot. Dakwah ini adalah dengan ikhlas dan sukarela untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Saya tak pernah terfikir esok saya nak makan apa, esok saya nak pakai baju apa, esok saya nak tidur di mana. Apa yang saya fikir bila saya dalam Islam, saya fikir apa yang harus saya sumbangkan kepada Allah Subhanahu Wataala, kepada Islam sendiri. Itulah yang saya hari ini memberi saya kekuatan setiap hari. Saya berfikir apa yang harus saya buat esok hari. Pagi tadi saya berjalan di Jalan Coket. Beberapa orang saya sudah jumpa mereka. Mereka ini orang-orang yang sangat tertu, kira katakan jauh daripada agama. Jauh daripada agama. Dia menangis depan saya. Dia kata saya memang hidup saya beginilah, dia kata. Sebab satu, kenapa hari ini umat hari ini mereka begitu? Sebab kita tak banyak berjalan untuk menyampaikan dakwah. Mungkin kita ada dalam masjid, yang datang dalam masjid ni alhamdulillah. Tapi orang yang tidak datang masjid, yang duduk dalam kompleks shopping, dalam disco, kelab malam tu, jauh daripada agama sebenar-benarnya. Tadi saya jumpa pagi tadi, saya bangun pagi untuk pergi, pagi saya pergi kuliah, saya lepas ajar semua tu, saya pergi satu tempat, saya jumpa orang itu. Saya jumpa orang ini adalah, dia hati dia sebenarnya kekosongan jiwa. Umat Islam hari ini yang tidak menghayati Islam sebenarnya, kekosongan jiwa dalam hati mereka sebenarnya. Mereka tidak diisi, sebab itu dalam Islam kita harus baca Al-Quran setiap pagi. Seperti kita baca Al-Quran ini seperti air kehidupan. Itulah sebabnya saya rindu. Saya seperti saya upamakan hidup saya seperti saya duduk dalam hutan mencari air kehidupan. Itu saya jumpa dalam Al-Quran, itu air kehidupan. Bila ayat Al-Quran ini kita hafal dan kita baca dan kita hayati ayat itu, walaupun kita baca dalam satu surah saja. Jangan baca banyak. Kalau baca banyak, banyak orang hafal 30 juzuk tapi tak buat. Ini Allah akan tanya di akhirat nanti. Allah kata orang yang berilmu itu akan ditanya di akhirat nanti. Tapi apa yang kita tahu tentang Islam itu yang kita hayati, itu sangat penting. Sebab Allah tak tengok baju kita pakai, Allah tengok hati kita. Itu yang saya sungguh percaya pada Islam. Dulu saya dalam Kristian, nampak saya glamour di depan. Jemaah duduk depan saya. Lepas tu kita doa topang tangan mereka. Seperti macam kita ni Tuhan pula. Tengok. Ada sikap. Sikap itu ada. Sikap yang rasa diri ego. Dalam Kristian ni banyak mereka ego. Sebab itu tak mengakui Al-Quran, tak mengakui Nabi Muhammad. Sebab mereka ego. Itu sebabnya dalam Islam ini kita berjalan dengan satu kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Apapun yang kita buat, buatlah dengan satu kerendahan hati, dengan satu pengorbanan karena Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu hari ini umat Islam hari ini kekosongan jiwa kerana mereka tidak dipenuhi Al-Quran dalam hati mereka. Mereka tidak baca Al-Quran. Mereka khatam, sudahlah simpan dalam almari. Simpan 30 tahun tak baca. Dia kata, tanya, sudah khatam Al-Quran? Oh, saya sudah khatam saya. Dia kata, saya simpan dalam almari. Bukan itu dinamakan Islam, bukan. Islam ini, setiap hari kita harus baca Al-Quran. Itulah memberi ketenangan kepada jiwa. Bila saya memeluk Islam, kedamaian, ketenangan itu yang saya alami dalam diri saya. Itu yang tak pernah saya alami selama ini. Ketenangan yang saya alami itu, kedamaian itu, saya tak boleh beli dari kedai. Banyak orang beli-beli dari kedai, dia minum arak. Minum arak, rasa happy. Malam tu boleh ketawa, huha-huha. Lepas tu esok hari, semuanya KO. Sebab itu kita harus baca Al-Quran. Al-Quran ini seperti air yang meresap dalam jiwa dan sunsum hati kita. Memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Saya tak mau panjangkan perkongsian hidup saya. Itulah yang Allah kerjakan dalam peribadi hidup saya. Bagaimana saya mengenal Islam. Yang saya ingin mendorong di sini, siapa-siapa yang mau berkongsi idea kepada saya, sebab saya nak buat International Information Islamic Center di Selangor. Sekarang ni saya terang berbincang dengan Majlis Agama di Shah Alam. Saya nak jumpa dengan Esko Datuk Hassan Ali, nak bincang dengan dia. Saya nak bukakan pusat dakwah kepada non-Muslim. Sebab banyak hari ini perlukan pusat-pusat supaya orang yang bukan Islam bertanya tentang Islam. Apa itu solat? Sebab banyak orang tidak tahu apa itu solat. Orang bukan Islam tak tahu. Macam saya kata tadi, orang tunduk kepada dinding, dia kata. Sebenarnya kita tak tunduk. Itulah kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Itulah kalau ada yang mau berkongsi idea kepada saya dan apa ke tanah ke, kita nak beli satu tanah. Nak beli satu tanah tu baru nak buat satu center. Untuk khususnya untuk non-Muslim sahaja. Sebab sekarang ini di Perkim, saya tinggal di Perkim, belajar di Kota Baru, Pangkalan Cepa, saya belajar di Perkim. Sekarang ini sedang mendalami Islam, sedang belajar tentang asas akidah Islam. Dan kita lihat bagaimana Allah bekerja dalam peribadi saudara-saudara baru ni, seperti Farid Rawi, itu Rizwante, dipakai untuk mereka untuk membawa Islam di Malaysia ni. Itulah kita ni saling memerlu sebenarnya. Saya saudara baru ni bukan hebat sangat sebenarnya. Allah yang lebih hebat daripada saya. Saya hanya hamba biasa sajalah. Itu sebab saya ke mana pun saya pergi, saya jalan kaki, saya naik teksi. Kadang-kadang orang bawa, kawan-kawan kita bawa, saya naik. Kalau tempat tu tak ada kereta, saya jalan kaki saja. Sebab Allah katakan, kalau kamu ada kereta, lihatlah orang yang bawa basikal, motor. Bila kamu ada motor, lihatlah orang bawa basikal. Kalau kamu ada basikal, lihatlah orang jalan kaki. Kalau tengok orang yang jalan kaki, lihatlah orang yang cacat. Tengok dalam Islam ni, berapa indah sekali. Bukan dia lihat dari atas, dilihat dari bawah. Kalau dilihat dari atas, semua jadi sombong. Lihat dari bawah, baru kita tahu apa erti sebenarnya kehidupan kita. Sebenarnya setiap kita manusia ini, memang kita nak mencari Tuhan sebenarnya. Saya sendiri mencari Tuhan. Bila saya jumpa, apa siapa itu Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Walaupun dalam Kristian, bahasa Ibrani katakan Yahweh. Yahweh ini Allah. Dalam bahasa, ada lagi satu Elohim. Elohim adalah Tuhan. Masuk bahasa Inggeris, God. Masuk bahasa Melayu, bahasa Cina, Son. Bahasa Son ni Tuhan, bahasa Cina. Dalam bahasa Melayu kita, atau bahasa Arab, Allah Ta'ala. Itu sudah dipakai berapa tahun yang lalu sebenarnya. Tapi Kristian, untuk mengelirukan umat Islam, itu dia pakai, Allah juga dipakai. Tapi saya nak beri peringatan di sini. Banyak hari ini masyarakat Melayu sedang memeluk Kristian. Ini tanggungjawab ibu bapa dan umat Islam sendiri. Karena baru-baru ini saya konseling satu pelajar UATM di Dungun. Muhammad Ilham nama dia. Dia meluk Kristian. Dia pakai salib dalam dia. Pakai baca Bible dan meluk Kristian. Kawan saya di Kota Baru. Sama kawan saya yang dari Sabah. Dia pemimpin gereja. Dia yang mengkristiankan budak ni. Bila saya tanya, ibu bapa dia tak tahu yang anak dia ni sudah Kristian. Pakai salib dalam baju dia. Ini terjadi juga di Damansara. Gereja DMC, di gereja bahasa Malaysia juga, di FGA, di Jalan Kucai Lama. Kalau masuk Kucai Lama tu tengok bangunan yang paling tinggi, seperti dia tulis FGA. Tu gereja tu, dalam tu gereja. Dia beli berapa bilion tu, dia beli tu. Juta juga tu, bangunan tu. Kita lihat Kristian ni, dia menyebar agama Kristian itu secara halus dan senyap-senyap. Sebab itu Kristian sekarang ada dalam hospital, dalam kerja NGO, kebajikan, semuanya diorang mereka buat. Ini apa semua dalam Islam. Dalam Islam kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu pemurah dan pengasih. Itulah kita terapkan dalam peribadi kita sebagai umat Islam. Islam itu tidak terletak atas kad IC kita. Tanya nak tengok IC kamu? Oh, Islam. Islam itu bukan terletak atas nama IC. Terletak dalam peribadi kita di Islam. Itu yang kita bawa ini peribadi kita. Yang Islam ini. Sebab itu terus menonjolkan Islam di depan kita. Baru orang nampak keindahan Islam itu. Dan peringatan saya tadi adalah memang banyak umat Islam, masyarakat Melayu sedang memeluk Kristian. Dan banyaknya sekarang ni di Rawang dan juga di Johor dan juga di KL, kawasan KL ni memang ramailah di Jalan Tun Ismail semua tu. Dan juga di Pulau Pinang, juga di Singapura banyak masyarakat Melayu sedang memeluk Kristian. Ini sebenarnya tanggungjawab kita lah umat Islam. Sebab Allah SWT akan tanya di akhirat nanti apa yang kita buat selama kita hidup. Adakah kita ni buang masa? Untuk apa harta kita pakai? Di mana harta kita diberikan? Allah itu Allah akan tanya kepada kita. Sebab itu saya tinggalkan Kristian sehingga kawan kata-kata, wah, kamu anak orang pemimpin gereja, orang kaya, dia kata. Kenapa kamu Islam? Dia kata, apa kamu dapat dari Islam kamu dapat? Saya kata, saya boleh dapat, saya beriman dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu saya tinggalkan Kristian. Kristian, harta semua saya tinggal, datang pada Islam dengan sederhana sahaja. Alhamdulillah. Sekarang saya tinggal di Perkim, rumah papan. Alhamdulillah. Itu yang Allah beri pada saya. Saya bersyukur dan terus dapat menghayati Islam. Kita bukan nak mencari kekayaan, tapi kita mencari keredaan Allah Subhanahu Taala dalam hidup kita. Itulah saya punya perkongsian. Sehingga harap tuan dan perempuan diberkati. Balik dari sini, biar kita menjadi alat Tuhan dan saksi Tuhan dalam hidup kita. Biar kita ini menjadi saksi kepada orang bukan Islam. Sebab kita umat Islam ini, gerak-geri kita dilihat oleh bukan orang bukan Islam. Contohnya, kita katakan Islam itu benar, tapi kita isap rokok depan orang bukan Islam. Itu bukan perangai yang baik. Itu sebenarnya tak membagi contoh kepada orang bukan Islam. Kita harus bawa karakter, bawa teladan seperti Nabi Muhammad sendiri, sehingga dikatakan dia orang, dikatakan al-amin, orang boleh dipercaya, orang jujur dan amanah. Kita harus teladan seperti Nabi Muhammad. Hari ini kita jangan cari orang lain sebagai apa ni, teladan kita. Nabi Muhammad lah sebagai teladan, Nabi yang terbaik sekali. Sebab itu kita umat akhir zaman ni, Nabi sendiri kata kita umat akhir zaman ni adalah umat yang terbaik. Tapi dalam umat yang terbaik ini memang banyak cabaran sekarang ini.